pasti tidak menyenangkan. Bertengkar, pasti kita tahu itu salah. Tapi bertengkar entah mengapa, selalu datang, pergi, dan terus terulang kembali. Sepertinya tak ada cukup waktu untuk mempelajarinya. Namun jangan lupa, pertengkaran tak begitu saja datang tiba-tiba. Karena sejatinya pertengkaran hanyalah buah dari sebuah keangkuhan. Ya, keangkuhan sikap, di mana kita merasa sangat luar biasa lebih dari yang lainnya. Keangkuhan yang membawa kita pada jurang kehancuran. Keangkuhan yang membuat kita besar kepala dan menganggap orang lain bukan apa-apa. Kita tak akan rela untuk berbagi pendapat, karena keangkuhan akan membuat kita harus ada di atas segala-galanya. Nah, disitulah pertengkaran tiba, karena keangkuhan tak memberi ruang bagi orang yang lainnya. Sungguh tidak menyenangkan, bukan? Kalau hidup terus-menerus diwarnai pertengkaran, sahabat menjauh, musuh terus bertambah. Karena itu, mari kita periksa diri, tak menjadi angkuh. Belajar untuk menghargai, mau berbicara, harus juga mau mendengarkan apa kata kawan, bahkan lawan. Dengan demikianlah kita akan bijak dalam melangkah di hari kehidupan. Menghindari pertengkaran sangatlah mudah. Bunuhlah keangkuhan dari dalam diri. Raihlah persahabatan. Karena kebiasaan mencemooh hanya akan berbuah kehancuran. Awas, jangan menumpuk keangkuhan. Karena keangkuhan tak pernah memberi pengharapan.